Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, ada dua jenis ketertarikan dan kesenangan. Jenis yang pertama, tertarik dan senang untuk melakukan kejelekan. Yang kedua, ketertarikan dan kesenangan untuk melakukan kebaikan. Ketika sudah betul-betul tertarik dan senang dengan sesuatu, maka manusia cenderungnya siap melakukan apa saja dan siap memberikan apapun asalkan kesenangannya itu terpenuhi. Kalau dalam bahasa Jawanya ya, kadung trisno. Kalau sudah terlanjur senang melakukan kejelekan, itu akan semua langkah akan ditempuh. Nah, apapun akan dia lakukan asalkan kesenangannya itu terpenuhi. Di sisi yang lain sama juga, orang yang terlanjur senang dan tertarik dengan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu, dia akan terus berusaha agar kebaikan yang dia senangi dan dia inginkan itu terwujud. Lalu kalau kita melihat dan menilai diri masing-masing, kedua jenis ini ada potensinya di dalam diri kita. Kalau kita mau jujur dan terus terang mengakui, masih ada beberapa yang sifatnya buruk dan jelek. Sampai sekarang masih sulit untuk ditinggalkan. Kenapa? Terlanjur senang, terlanjur tertarik, terlanjur bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika melakukan kejelekan itu. Ketagihan kalau bahasa kita. Ketagihan untuk terus melakukan kejelekan. Kita ngerti dan paham itu jelek. Tapi masya Allah, Allahul Musta'an, masih berat untuk kemudian betul-betul kita tinggalkan kejelekan itu. Kita ambil sekarang sebagai sebuah contoh saja. Dan saya berharap contoh ini adalah contoh yang sederhana untuk difahami. Kebiasaan jelek yang sering kita temukan di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita di dunia adalah asyik membicarakan tentang orang lain, mengomentari dan menilai, sampai pada batas lupa tentang dirinya sendiri. Ini kan kebiasaan jelek. Tapi kan kalau udah kebiasaan, terlanjur dia senang, untuk ditinggalkan memang betul-betul memerlukan sebuah tekad kuat dan perjuangan besar. Nah, menjaga lisan, menjaga kata-kata dan omongan, sehingga tidak lagi membicarakan tentang orang lain. Nah, kalau untuk bahasa kaum putri ya, ngerumpi, gosip. Bahkan yang sudah sampai pada tingkat ketagihan, nah, ada kecenderungan untuk mencari informasi-informasi terbaru. Bahkan na'udzubillah, ingin sekali menjadi orang yang pertama kali menyampaikan informasi terbaru itu. Nah, ada loh orang-orang tipe seperti ini. Nah, cerita tentang si A, si B, si C, si D. Udah dengar belum informasi terbaru tentang si A? Gitu. Ini nih informasi bagus nih. Si A itu sekarang ternyata gini. Ini kan sesuatu yang jelek. Apalagi kalau yang dibicarakan itu adalah kejelekan dan keburukannya. Nah, sesuatu yang tidak disukai oleh kita untuk kemudian diketahui orang lain. Tapi kenapa malah kita ceritakan kesana dan kemari? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu melalui kesempatan subuh yang berbahagia ini, coba kita koreksi dan introspeksi diri, termasuk saya juga, tanpa dikecualikan. Nah, kita tinggalkanlah kebiasaan jelek ini. Nah, membahas, membicarakan, dan menilai orang lain. Sampai kemudian kita sendiri pun terlupakan untuk kita tingkatkan kebaikan dan kualitasnya. Ketika suatu saat, mungkin karena itu sudah terbiasa, tanpa sadar kita terlibat dalam pembicaraan tentang si A, si B, si C, segeralah untuk berhenti dan mengganti topik pembahasan yang lain. Sungguh, kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka, itu disebabkan lisan dan kata-kata. Nah, itu sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan untuk kita. Kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka disebabkan apa? Hasa'id al-sinatihim. Hasil dari, kalau Nabi mengistilahkan panen, hasil dari lisan mereka selama hidup di dunia. Nah, terkadang kita mengucapkan satu patah dua patah kata tanpa kita pedulikan, ternyata sepatah dua patah kata itu menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka sab'ina kharifa, selama 70 musim. Padahal sebabnya cuma mengucapkan sepatah dua patah kata. Kembali, saya ulangi lagi, ini kan perbuatan jelek, kebiasaan buruk, ya. Membicarakan dan membahas tentang orang lain, apalagi yang kurang-kurang dan cacat-cacatnya itu. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita. Jenis yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, adalah ketertarikan dan kesenangan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, kurang lebihnya sama dengan jenis yang pertama. Orang jenis kedua ini pun kalau sudah terlanjur senang dengan kebaikan, bahasanya juga ketagihan. Dia gak bisa berhenti dari perbuatan baik itu. Nah, ketika dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan baik itu, malah seakan terasa tersiksa. Nah, ada yang sampai tingkatan seperti ini, masya Allah. Kalau tidak nolong orang, susah malahan dia. Nah, kalau dia tidak membantu orang lain, dia yang pusing. Kenapa? Karena dia sudah pada tingkatan senang sekali membantu dan menolong orang. Tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai kebablasan, ada juga yang terlalu senang untuk membantu orang lain, sampai diri dan keluarganya sendiri terlupakan. Anak dan istrinya hak-haknya tidak tertunaikan. Ini juga salah dan keliru. Kemana mas? Kerja bakti, sambatan, neng kana. Ganti genteng. Ya. Dari pagi sampai sore, ikut sambatan di rumah tetangga, beda kampung, ganti genteng. Ngesuke maning. Mau kemana mas? Ini, jaga orang sakit. Kebetulan dia opnam di rumah sakit, belum ada yang jaga ini, dari pagi sampai sore. Ngesuki maning lagi. Mau kemana mas? Duh, ini bantu pembangunan jembatan kampung. Jadi pagi ini sampai sore mungkin ngecor ini. Sampai kemudian anak dan istrinya terlantar. Kan itu. Anak-anaknya juga perlu perhatian, apalagi istrinya. Anak dan istrinya juga perlu nafkah. Silahkan berbuat baik, tapi jangan sampai tanggung jawab kita terlewatkan begitu saja. Silahkan. Tapi yang saya maksud di sini, jenis yang kedua, adalah mereka-mereka yang tertarik dan senang dengan kebaikan, sampai pada tingkatan kalau tidak melakukan kebaikan itu dia merasa ada sesuatu yang kurang dari hidupnya. Contohnya ini pun sederhana. Karena kita selalu berusaha untuk memberikan contoh-contoh itu yang sederhana. Ada di antara kita yang senang dan bisa menemukan rasa tenang dengan membaca Al-Quran. Sehingga setiap pagi selalu dia sisihkan dan luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya sehalaman dua halaman. Dia baca. Nah, tiap hari seperti itu. Dia merasakan hasil dan pengaruhnya. Dia perhatikan, dia nilai baik-baik. Jika hari dia mulai dengan membaca Al-Quran, maka hari yang dia lalui itu pasti memancarkan tawa dan kebahagiaan. Tapi kalau misalkan pada suatu hari dia temukan ada masalah, ada barangkali kegelisahan dan yang lain, dia periksa lagi, oh iya, tadi subuh belum sempat membaca Al-Quran. Itu bisa dia temukan yang demikian. Nah, maka mereka-mereka yang terlanjur tertarik dan senang untuk membaca Al-Quran, ingin dipisahkan dari Al-Quran itu juga susah. Nah, oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang dipilih oleh Allah masuk dalam jenis yang kedua, yaitu selalu mempunyai ketertarikan dan kesenangan untuk melakukan kebaikan, sampai pada tingkatan saat kebaikan itu terlewatkan dan tidak kita lakukan, kita merasa sakit, kita merasa terbebani. Kenapa tidak bisa melakukan perbuatan baik seperti itu? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Islam, di antara yang diwajibkan adalah menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama, mempelajari Islam lebih dalam, itu status hukumnya wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu status hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena ilmu adalah sumber penentu kesuksesan ataukah kegagalan. Ilmu agama adalah inti dari semua aktivitas kita di dunia yang itu akan memberikan pengaruh pada apa yang akan kita peroleh pada hari kiamat nanti. Orang yang berilmu itu pasti tenang, tenteram. Yang tidak berilmu, kebalikannya. Itu pasti hukumnya. Dalam peristiwa atau perkara dunia, yang seperti itu pun bisa kita raba dan bisa kita fahami kok. Apalagi urusannya surga dan neraka. Nah, urusannya surga dan neraka. Untuk urusan dunia, si A yang mempunyai wawasan luas, pengetahuan yang baik, pengalamannya cukup lama, yang jelas dia punya ilmu tentang satu bidang tertentu, tentu dia lebih tenang, lebih mudah untuk menyelesaikan masalah di bidang tersebut dibandingkan si B yang sama sekali tidak punya pengalaman di bidang itu, nah, tidak punya wawasan dan pengetahuan tentangnya. Itu pasti gelisah, takut, cemas, khawatir. Orang sakit misalkan. Si A seorang dokter berpengalaman, spesialis. Spesialis anak. Si B orang biasa. Orang tua pada umumnya. Yang belum atau tidak begitu paham dengan kesehatan anak. Nah, ketika anaknya nangis panjang malam, gitu, nangis terus. Ini ibu yang memang latar belakangnya bukan seorang dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, orang biasa, itu sudah gelisahnya bukan main. Kenapa ini nangis? Wah, udah. Bisa. Karena tidak punya ilmu, nggak paham. Akhirnya menjelang subuh udah ribut ini, nyiapkan mobil kalau punya mobil, nyiapkan motor kalau ada motor, nah, harus ke rumah sakit cari spesialis anak, mana yang buka jam segini, ya gak ada lah, jam 4 subuh kok spesialis anak buka, akhirnya dibawa ke rumah sakit UGD kan, itu yang di UGD karena sudah bertugas puluhan tahun, sudah menghadapi sekian banyak kasus. Ketika melihat anak seperti itu, kira-kira, oh iya, gimana? Ikut-ikutan gelisah atau tenang? Kira-kira loh. Tenang, Bang. Tenang. Nah, menghadapi kasus seperti itu, tenang. Jangankan seperti itu. Na'udzubillah, orang yang mengalami kecelakaan saja, sudah penuh darah dan luka segala macam, petugas di UGD yang sudah puluhan tahun itu, tenang kok tetap. Bahkan sampai, na'udzubillah, nah, lukanya sangat parah sekali sampai kemudian kita melihatnya aja udah gak tega. Para petugas kesehatan UGD di situ yang udah puluhan tahun bertugas ya biasa aja, karena punya pengalaman, punya ilmunya itu. Nah, dibawa ke rumah sakit, kenapa ini? Kan itu. Ya dokter tenang, akhirnya diperiksa tensinya dulu, ya kan? Oh normal. Dilihat kelopak matanya, dilihat lidahnya, dipegang bagian perutnya. Gak apa-apa. Gak ada apa-apa ini. Tapi semalam nangis dok. Gimana dok? Jangan-jangan. Sebentar. Coba dibuka. Apa namanya kain. Ininya itu untuk bayi apa namanya? Hah? Popoknya dan semua. Coba dibuka semua. Cek. Karena ini masih berusia beberapa bulan gitu ya. Bayinya ini. Dibuka semua. Lah ini yang bikin nangis bu. Banyak semut. Ah, oh gitu ya dok ya. Iya. Kan beda penanganannya antara orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Lah digigit semut bayine, bukannya dihilangkan semutnya, malah ditutup tambah kuat dan kenceng ikatan kainnya. Ya semutnya di situ aja. Malah gigitin terus kan. Ya bayi tetap nangis. Jangankan bayi, sing wong tua bayi seperti itu mesti ora mesti nangis ya. Pastinya enggak tenang, enggak nyaman dia. Itu bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Kan itu sesuatu yang kita fahami bersamalah. Lah, untuk urusan dunia dan akhirat, juga sama. Orang yang punya ilmu agama, faham Al-Quran, apalagi menghafalnya. Begitu Pak Yusuf. Orang yang hafal Quran, apalagi memahami dengan baik. Menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan memahaminya dengan baik. Dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, salafus salih. Orang seperti ini menghadapi kenyataan hidup di dunia, pastinya jauh lebih tenang. Begitu? Sepakat gak Pak Yusuf? Sepakat dengan saya, Ki? Sepakat dengan saya? Sepakat. Artinya orang yang paham Quran, paham hadis Nabi dengan baik, itu hidupnya pasti tenang dia. Senyum aja dia. Enggak pernah apa namanya tidak mengenal putus asa, enggak kenal menyerah, optimis, tidak pesimis. Karena semua perjalanan hidup di dunia ini sudah diatur dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerti hukum-hukumnya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita berbicara tentang orang-orang yang kadung tresno dengan ilmu. Dia terlanjur tertarik, senang dan cinta dengan ilmu agama. Alasan dia untuk tertarik dan senang dengan ilmu agama jelas baru saja saya sampaikan. Karena dia ingin melalui kehidupan di dunia ini dengan tenang dan tenteram. Saya ulangi kembali, demi Allah, siapapun orangnya yang memahami secara baik kandungan Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupannya pasti tenang dan tenteram. Karena dia mengerti cara untuk menghadapi hidup itu seperti apa. Semuanya sudah diterangkan dan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith-hadithnya yang sahih. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, semua telah diterangkan langkah-langkah terbaiknya itu seperti apa. Kalau sudah terlanjur senang dan tertarik dengan ilmu, Masya Allah. Telah kita singgung di pembukaan tadi, apapun akan dilakukan, apapun akan dikorbankan demi terpenuhi keinginan baik itu. Nah, keinginan untuk menuntut ilmu agama. Kita ambil sebagai contoh pembuka. Ada seorang ulama. Ulama tersebut namanya cukup besar sekali. Bahkan kalau kita belajar fikih Islam, masih akan belum terasa sempurna atau nyaman ketika kita tidak membaca pendapat beliau di dalam pembahasan fikih tersebut. Nah, yang saya maksud adalah Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Namanya Ibnu Hazm rahimahullah. Itu ulama besar. Kalau belajar fikih, nah, belum lengkap rasanya kalau tidak membuka kitab beliau yang berjudul Al-Muhalla. Nah, Al-Muhalla. Jadi kan ada kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hambali. Kalau kita membahas tentang hukum fikih di dalam Islam, yang akan kita buka kan kitab Al-Mughni, karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pembahasan tentang fikih dalam mazhab Hambali. Setelah itu akan kita bandingkan, kita teliti lebih lanjut, lebih dalam, dengan membaca kitab At-Tamhid atau Al-Istidkar, karya Al-Imam Ibn Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, terkait dengan pendapat dan pandangan-pandangan ulama di mazhab Maliki. Kemudian kita akan membuka kitab-kitab semacam Fathul Bari atau Majmu' Syarhil Muhadzab, karya Al-Imam An-Nawawi. Kalau yang pertama tadi Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah. Kita buka karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk melihat dan meneliti pendapat dari ulama di mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kita cari pendapat-pendapat yang lain dalam mazhab Hanafi. Nah, kitab Al-Muhalla karya Imam Ibnu Hazm rahimahullah itu mesti disandingkan ini. Beliau sering disebut bermadhab zahiri. Nah, dibandingkan itu baru lengkap. Jadi kalau ditanya apa hukumnya menggunakan pakaian, nah, yang tahu dan tidak tahu kena najis ataukah tidak untuk sholat. Nah, misalkan masuk kamar mandi baru dicantelkan begini, kok bajunya jatuh di atas lantai kamar mandi, apa hukumnya sholat menggunakan pakaian tersebut? Dibahas ini semua. Nah, artinya karya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ini juga punya posisi yang cukup penting ya. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah itu asalnya dari negeri Andalus. Andalus, kalau sekarang itu ya daratan Eropa. zaman dulu itu di zaman tabi'in. Zaman tabi'in. Tabi'in itu zaman setelah zaman sahabat. Jadi masih tahun-tahun seratusan Hijriah. Itu Eropa sebagiannya sudah dikuasai oleh umat Islam. Cahaya Islam memancar di sana. Namanya wilayah atau semenanjung Andalusia. Andalus. Nah, kalau sekarang ini, semenanjung Andalus itu seluruh negara Spanyol, sebagian kecil dari negara Portugal, dan sebagian kecil dari negara Prancis itu Andalus. Itu di bawah kekuasaan Islam. Spanyol, Portugal, Prancis. Portugal sedikit, Prancis sedikit, tapi Spanyol semua. Ya, yang namanya Sevilla, Malaga, Cordoba. Itu kan semua pusat-pusat Islam zaman itu. Kalau dulu disebut Isbilia, Sevilla. Cordoba ya, Qurtub, Imam Qurtubi. Gitu. Nah, Islam sampai ke sana. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, tapi tetap punya garis nasab sampai ke Arab. Nah, ayah kandung dari Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ayah kandungnya, itu pernah menjabat sebagai seorang menteri. Jadi Ibnu Hazm itu anaknya menteri. Anak menteri. Tinggalnya ya di lingkungan istana. Sudah bisa kita bayangkan bahwa Ibnu Hazm ini lahir, tumbuh, berkembang menjadi remaja itu dalam lingkungan lingkungan orang-orang bangsawan dan pejabat tinggi. Sehingga Ibnu Hazm itu sejak kecil hidup di tengah-tengah fasilitas yang cukup, sarana prasarana yang lengkap, kehidupan yang mewah. Semua serba ada. Lingkungan istana lah. Lingkungan kaum bangsawan. Saya yakin bisa kita bayangkan seperti apa kehidupan Ibnu Hazm rahimahullah. Ayahnya seorang menteri. Bahkan Ibnu Hazm sendiri ketika masih muda pernah menjabat sebagai menteri muda. Artinya punya kedudukan dan pos penting di struktur kerajaan waktu itu di negeri Andalusia. Nah, sudah bisa terbayang seperti apa Ibnu Hazm itu berasal dari kalangan bangsawan. Nah, orang terpandang. Kaya. Semua serba adalah. Nah, dihormati. Tapi kemudian semua itu beliau tinggalkan. Pangkat jabatan dan kedudukan itu diletakkan. Harta benda yang materi serba cukup itu kemudian beliau tinggalkan. Kehidupan istana yang serba ada dan selalu siap dengan segala fasilitasnya, itu beliau jauhi. Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, teman-temannya orang-orang yang punya kedudukan, sesama kaum bangsawan, itu akhirnya beliau tinggalkan. Demi ilmu agama. Demi talabul ilmi. Kenapa? Terlanjur cinta dengan ilmu agama. Semua akhirnya ditinggalkan. Nah. Konsekuensi dan akibatnya memang luar biasa. Kehidupannya berubah drastis. Tapi bukankah yang dikejar dan dicari-cari oleh banyak orang adalah ketenangan hati? Itu kan yang kita cari selama ini. Yang kita cari kan bagaimana hidup itu tenang, tentrem lah, adem, ayem. Yang kita cari itu sebenarnya. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah sudah mendapatkan dan memperoleh kehidupan yang tenang dan tentram itu. Walaupun harus mengorbankan pangkat, jabatan, harta, lingkungan, tempat tinggal yang serba mewah itu ditinggalkan. Kalau cara memandang kita materi, ya Ibnu Hazm mengalami penurunan standar. Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala hidupnya menderita dan sengsara. Itu kalau pembandingnya adalah materi dan harta. Tapi kalau pembandingnya adalah ketenangan dan ketentraman hati, Ibnu Hazm mengalami peningkatan spiritual yang sangat tinggi sekali, melonjak. Nah, Ya tinggal kita melihatnya secara orientasi itu. Orientasi kita surga atau neraka, dunia atau akhirat. Kalau kita yang kita jadikan pembanding adalah dunia akhirat, dunia dan akhirat, maka ya Ibnu Hazm luar biasa. Semakin tinggi derajat dan kedudukannya. Walaupun secara penampilan, artinya kehidupan zahirnya, bentuk lahiriahnya sudah sangat berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Dulu Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala tinggal di tengah-tengah istana. Akhirnya beliau berikutnya tinggal di rumah yang sangat sederhana. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dulunya dihormati dan disegani. Kemudian pada akhirnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dibenci dan dimusuhi oleh sebagian orang. Karena membawa bendera kebenaran. Menyampaikan kebenaran al-haq, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala yang dulunya mempunyai jabatan dan kedudukan, akhirnya menjadi orang yang sederhana. Nah, tapi tentunya kehidupan beliau berubah. Dari yang semula foya-foya dan senang-senang, itu diubah menjadi amal saleh dan ibadah. Nah, Ibnu Hazm pernah kitab-kitab atau kitab-kitab yang beliau punya itu dibakar orang. Nah, yang membakar itu adalah orang-orang yang iri, merasa kepentingannya diganggu oleh Ibnu Hazm. Nah, artinya Ibnu Hazm itu setelah belajar agama, ya, setelah belajar agama, kan lama-lama dipercaya dalam bidang agama. Orang mulai bertanya, orang mulai ngaji, belajar kepada Ibnu Hazm. Yang senang dan tertarik dengan Ibnu Hazm semakin lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, pengaruhnya kok berkurang. Pengaruhnya berkurang. Orang mulai pindah ke Ibnu Hazm, Ibnu Hazm, Ibnu Hazm. Ini merasa terusik. Akhirnya menebarkan isu yang tidak benar tentang Ibnu Hazm. Dilaporkan kepada penguasa. Ibnu Hazm itu begini, Ibnu Hazm itu menentang penguasa, Ibnu Hazm itu demikian. Sampai kemudian diadili, diminta untuk pergi, pindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Nah, sampai pada tingkatan kitab-kitab beliau itu dibakar. Ketika kitab-kitab beliau dibakar, beliau bukannya sedih. Ini luar biasa. Karena sudah menemukan ketenangan dan ketenteraman. Jadi bukannya kecewa atau sakit hati. Ibnu Hazm tidak mengalami yang seperti itu. Bayangkan, sesuatu yang paling berharga bagi para ulama adalah buku, kitab. Kitab-kitab beliau dibakar. Tapi itulah manfaat dari ngaji, manfaat dari tolabul ilmi. Semakin kita serius untuk tolabul ilmi, maka akan semakin tenang hidup kita. Ibnu Hazm ketika kitab-kitabnya dibakar, itu malah bersenandung syair. Nah, beberapa bait syair saya tidak hafal. Nah, tapi intinya, apa yang mereka bisa lakukan terhadap diriku? Mereka bisa membakar kitab-kitabku. Padahal apa yang ada di dalam kitab-kitab itu sudah tersimpan dengan baik di dadaku. Kemana aku pergi, kitab-kitab itu selalu menemaniku. Ya, kitab-kitabnya dibakar. Tapi kan isi dan kandungannya sudah di dalam dada. Kan gitu. Ini kan luar biasa. Enggak sedih sama sekali. Aduh ya Allah, kitab inyong ya Allah. Kan gitu. Carinya susah, nulisnya susah. Berapa tahun dulu waktu nulisnya, ya Allah. Enggak. Kenapa? Ilmunya sudah tersimpan di dalam dada. Kalau kita ya memang betul-betul nangis kalau dibakar. Karena tidak tersimpan di dalam hati. Tidak tersimpan. Atau misalkan, tidak apa-apa, tuku maning lah. Itu yang punya duit. Nah, yang jelas saya ingin menggambarkan tentang Ibnu Hazm rahimahullah sebagai contoh di sini. Betapa orang yang sudah tertarik dan senang dengan ilmu agama, itu apapun dilakukan dan dikorbankan, termasuk itu tadi, meninggalkan kehidupannya sebagai seorang anggota istana atau bangsawan. Nah, kenapa? Karena dengan tolabul ilmi menuntut ilmu agama, ketenangan dan ketenteraman itu pasti bisa diraih. Sampai-sampai para ulama semacam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan yang lainnya mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu 'alaihi minas sakinati wal waqar lajaladuna bisuyuf." Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seandainya para raja dan para pangeran bisa mengetahui secara pasti betapa tenang dan tenteramnya hidup kita ini, mereka pasti berusaha untuk merebutnya dari kita, walaupun dengan pertumpahan darah menggunakan pedang. Nah, kenapa? Kehidupan orang yang berilmu itu, insya Allah, tenang sekali. Nah, betul-betul tenang, tentrem, ayem. Kenapa? Ngerti ilmu nih. Kan ini. Punya masalah sama tetangga, ribut. Kan itu. Ribut, debat, kamu. Orang kalau punya ilmunya, masya Allah, selesai. Kan itu. Dia ngerti, di dalam Islam diajarkan, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Islam mengajarkan, berikanlah maaf kepada orang lain, saudaramu. Berprasangkalah baik kepada saudaramu. Mengalahlah engkau pada saudaramu. Itu kan ilmu yang diajarkan di dalam Islam. Ribut dengan tetangganya, debat kusir dan segala macamnya, pagi kejadian, sore hari ketika melihat situasi sudah pas, dia datang ke rumah tetangganya tadi, walaupun mungkin dia posisinya yang benar. Walaupun posisinya benar. Tapi dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dia bawa makanan, bawa istri dan anaknya, silaturahim. Minta maaf. Dengan baik, minta maaf dengan tulus. Bukan terlihat wajahnya kepeksa. Kan gitu. Abot banget. Gak ada yang seperti itu. Datang minta maaf. Karena dia paham ilmunya. Kira-kira masalah seperti ini akan selesai dengan baik? Selesailah dengan baik insya Allah. Kalau kita betul-betul datang dengan baik, dengan sopan, pasti tetangga kita pun, apalagi seperti yang saya gambarkan tadi, kita posisinya benar. Tentu akhirnya cair. Dan tidak lanjut dengan cerita-cerita yang tidak mengenakan. Tapi orang yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu. Masalah yang tadi dimulai dengan perdebatan di pagi hari, itu akan berlanjut berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai pada tingkatan memindah pintu rumah. Sebelumnya pintu rumah dia dan pintu rumah tetangganya hadap-hadapan. Sama-sama hadap-hadapan. Yang satu menghadap ke timur, yang satu menghadap ke barat. Dipisahkan oleh jalan. Tapi karena masalah kecil tadi yang tidak kunjung diselesaikan, tambah benci, wah, terus bertumpuk-tumpuk, berpikirnya negatif, sampai pada tingkatan pintu rumah itu dipindah. Yang semula menghadap ke timur, dipindah menghadap ke utara atau ke selatan. Biar kalau buka pintu gak lihat tetangganya. Ya Allah, hidup akhirnya sempit. Dan sempit banget lah. Kenapa? Tidak punya ilmunya. Nah, tidak punya ilmunya. Orang yang sekarang ini, saudara kita, sedang mempunyai beban hutang. Kalau di sini kan gak ada yang punya hutang ini. Insya Allah. Amin atau? Atau memang banyak yang punya hutang ini? Kira-kira loh. Tapi gitulah. Saya angkat sebagai contoh karena ini aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada di antara kita yang sedang menanggung hutang, beban, pinjaman. Orang yang punya ilmunya, hutang akhirnya terselesaikan dengan baik. Tapi kalau yang tidak punya ilmunya, na'udzubillah, depresi, stres, bahkan bunuh diri. Nah. Apa ada cara dan langkahnya untuk menyelesaikan hutang-hutang itu di dalam Islam? Ada. Agama kita sempurna, Pak. Agama kita itu lengkap mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, ada semuanya diatur. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikan hutang pun itu diajarkan di dalam Islam. Nah, karena punya ilmunya, maka akhirnya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Caranya bagaimana? Ngaji yose. Nah, gitu. Harus hari ini atau bisa ditunda? Oh ya, sudah, kita tunda saja. Orang yang punya ilmunya, masya Allah. Nah, sudahlah, kita bagi saja pagi ini. Atau lain waktu? Tidak ada respon. Gimana, Mbak? Di sana sekarang aja enggak apa-apa ya. Ini contoh kok. Biar semangat ngaji nih. Iya kan? biar semangat ngaji ya, untuk menunjukkan bahwa semua masalah tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dan ini, ketika menghadapi hutang itu atau masalah yang lain, justru yang paling pertama adalah menenangkan diri. Jadi tidak kalut. Tidak, aduh kepripin ge, aduh. Enggak, tenang dulu. Ketika sudah bisa berpikir dengan tenang, maka langkah-langkah penyelesaiannya pun bisa ditempuh. Tapi kalau belum tenang, masih kalut, kemudian bingung, bagaimana mungkin dia bisa akan memprogram atau menentukan langkah-langkah untuk pelunasan hutang-hutangnya itu. Tenang dulu lah. Nah, cara menenangkan pikirannya bagaimana? Bahwa ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti dalam batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban untuk kita di luar batas kemampuan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban untuk jiwa kecuali apa-apa yang dalam batas kemampuannya. Nah, dalam ayat yang lain dilanjutkan, Sayaja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah perkaranya, setelah kesulitan itu adalah kemudahan. Ini kan cara berpikir untuk menenangkan diri kan itu ya. Aduh, saya punya banyak hutang Ustaz. Sekarang tenangkan dulu pikiran antum, panjenengan dibuat tenang dulu, jangan kalut. Ya. Berpikir jernih dululah, tenang. Berpikir jernih. Ketika apa itu panjenengan sudah bisa berpikir jernih, maka selanjutnya pun bisa kita bicarakan. Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban untuk kita di luar batas kemampuan kita. Allah beri kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Saya ulangi kembali, Allah memberikan kemampuan untuk kita agar bisa menyelesaikan masalah. Pasti bisa, kemungkinan itu selalu ada. Nah, untuk menenangkan pikiran kita juga ingat-ingatlah selalu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu lagi maha kaya. Kan? Itu akan membantu kita berpikir tenang, jernih. Allah itu maha kaya, Allah itu maha mampu. Nah, jangankan tanggungan hutang yang 400-500 ribu itu. Dunia dan seisinya ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan jalan keluar kita menyelesaikan hutang-hutang itu. Mudah sekali. Jangankan hutang yang jumlahnya sekian. Langit dan bumi saja Allah subhanahu wa ta'ala mudah menciptakannya. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, Allah memfirmankan kun, jadilah. Fayakunu, maka akan jadi apa yang Allah kehendaki. Mudah. Nah, optimis dulu. Berprasangka baik. Nah, kalau Allah sudah kehendaki lunas, lunas. Apapun caranya. Nah, yang tidak terfikir dan tidak terbayang oleh kita sekarang ini, Allah akan munculkan, Allah akan perlihatkan. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu maha mampu. Tidak usah khawatir. Yang penting sekarang tenangkan dulu pikirannya. Nah, setelah itu, nah, langkah yang terbaik adalah menginventarisir hutang. Lalu membuat kategori dan klasifikasinya. Hutang itu makanya dicatat. Jangan cuma dipikir, diinget-inget terus. Kalau diinget-inget terus, akhirnya mumet terus. Tapi dicatat. Dan itu kan dalam Islam begitu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sesuatu yang, mungkin masih kurang serius kita memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, kalau misalkan kalian terlibat dalam proses hutang piutang ila ajalin musamman pada waktu yang tertentu, karena memang pada kebiasaannya seperti itu, hutang piutang itu, pinjam meminjam itu sampai ditentukan batas akhirnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan faktubu, tulis dan catat. Nah, jadi pencatatan itu memang diajarkan di dalam Islam. Bukan cuma sebatas pihak pertama meminjam pihak kedua, dari pihak kedua sebesar sekian sampai akan diselesaikan dalam sekian. Bukan cuma itu saja. Tapi hal-hal yang terkait dengannya. Kalau sudah dikurangi, misalkan hutang 1 juta, bulan ini dikurangi 200 ribu, dibayarkan. Tulis kurang. Tersisa 100 ribu. Tulis, catat. Jangan mengandalkan hafalan. Jangan membiasakan ingatan dalam hal-hal sensitif seperti ini. Nah, karena sudah banyak cerita pahit dan pilu. Si A sudah merasa membayar hutang, mencicil. Si B sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Kapan? Mana buktinya? Akhirnya perselisihan. Maka tulis, catat. Untuk membantu kita. Maka langkah selanjutnya adalah menginventarisir hutangnya. Jane hutangnya pira sih? Karo sapa baen? Kan itu. Ditulis hutang ini kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D, kepada si E. Besaran hutangnya tulis A sekian, B sekian, C sekian, D sekian, E sekian. Tulis juga samping kanannya. Batas akhir atau jatuh temponya kapan? Ini 1 bulan lagi, ini 5 bulan lagi, ini 8 bulan lagi, ini 10 bulan lagi, ini diberi waktu 1 tahun. Yang terakhir ini, sak selone. Kan gitu. Maka cara berpikirnya bukan semua utangnya ke priwege. Jangan dihitung secara akumulatif. Akumulatif itu totalnya, jangan. Tapi ada yang namanya skala prioritas. Mana dulu sing kudu dipikirkan? Harus pikirkan mana. Jadi cara menyusun daftar hutang itu bukan dimulai dari yang paling banyak, yang paling gede jumlahnya, tapi waktu yang paling sempit dan paling segera untuk segera dilunasi. Itu yang ditulis paling atas. Ini 1 bulan lagi. Mikirnya yang 1 bulan lagi dulu ini. Jangan mikir ke priwege. Itu sana ini 1 juta, sana 1 juta, yang sana sampai 5 juta. Berapa itu? Padahal yang memberikan hutang 5 juta itu sudah ngendika sak selone panjenengan. Kan itu. Selonggarnya saja. Kalau sudah seperti itu, untuk mengurangi beban pikir kita, cukup dicatat, sementara tidak perlu difikirkan dulu, karena waktunya tidak terbatas. Tapi yang kita pikirkan yang 1 bulan lagi harus dikembalikan. Itu langkah-langkah seperti itu luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, lebih baik kita hidup tanpa mempunyai harta yang cukup, asalkan tidak punya utang. Daripada kelihatannya mewah, rumahnya bagus, perkakas dan perabotnya lengkap, edisi terbaru ya, tipe terbaru, sering keluar untuk piknik, untuk tamasya refreshing, sering keluar ke restoran dan warung makan, tapi ternyata pada saat yang bersamaan menanggung hutang, tiap bulan harus setoran untuk mengurangi jumlah hutang. Apa enaknya hidup seperti ini? Lebih baik punya usaha dengan modal yang kecil, tapi tidak menanggung hutang, daripada punya usaha besar, tapi modalnya utang-utang, di bank lagi yang menggunakan riba. Ya Allah, astagfirullah. Ini kan mengikat, melilit. Justru akan mengurangi, bahkan menghilangkan barokah dari usaha kita. Akan mengurangi. Tapi kepriwe ya. Ya monggo silahkan dipikir. Jenengan kok yang punya usaha. Nah. Tapi kan lebih baik, kalau misalkan kita punya hutang itu, coba aset apa yang kita punya, jual. Walaupun akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali kebutuhan dapur sama kebutuhan kamar aja. Ini dijual, ada sepeda tua, antik misalkan. Tapi, Eman, Iman gimana, yang penting sekarang program utamanya hutang-hutang dilunasi semua. Insya Allah ketika hutang-hutang itu sudah dilunasi, semuanya lunas, kita semakin tenang berpikir, insya Allah harta itu akan bisa kita cari lagi. Lihat sepeda antik, jual. Apa kita lebih mendahulukan rasa puas punya sepeda antik dibandingkan menyelesaikan hutang? Mana yang kita pilih? Itu jual. Lemari jual. Ini jual. Sepeda motor ada 4, jual 3. Yang satu akhirnya dipakai untuk antar jemput. Pokoknya sebisanya punya tanah, sebidang tanah, jual. Pokoknya berpikir piye caranya, bagaimana caranya biar lunas. Sampai pun aset-aset itu dijual. Insya Allah akan kembali nantinya. Bisa diusahakan lagi. Kan itu. Yang berikutnya adalah merubah pola hidup. Pola hidup yang konsumtif, pola hidup yang dikit-dikit keluar uang, itu dirubah. Satu keluarga, bukan cuma seorang diri. Istrinya difahamkan, anak-anaknya difahamkan. Ya. Mulai sekarang kita sementara hidupnya, prihatin dulu, kita hidupnya ya biasa-biasa saja, kita tahan keinginan-keinginan kita, rencana-rencana kita, beli ini, beli itu, tahan. Yang penting, kita selesaikan hutang dulu. Set, begitu. Kemudian pekerjaannya ditekuni, diseriusi, sehingga hasilnya lebih maksimal. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa karena Allah itu maha mendengar doa, dan lagi maha mengabulkan doa. Doa. Ada beberapa amaliah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang pelunasan hutang. Amalkan. Coba kalau langkah-langkah ini dilakukan, sambil cari apa alternatif lain untuk meningkatkan hasil usaha dan hasil kerja, insya Allah satu persatu hutang itu akan lunas, lunas, lunas, lunas, lunas, sampai tanpa beban hutang, kita lebih tenang berpikir, sehingga usaha dan pekerjaan kita pun bisa dikembangkan lebih baik lagi. Nah, di situ ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pentingnya kita ngaji, pentingnya kita tholabul ilmi, ya, pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dengan ilmu yang kita miliki, insya Allah maka hidup ini pun akan tenang dan tentram. Semakin banyak ilmu yang kita miliki dan kita fahami, semakin tentram pula kehidupan ini. Kenapa? Semua masalah bisa terselesaikan dengan baik biiznillah, dengan izin dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cinta kita kepada ilmu, tresnaning kita kepada ilmu itu tetap terjaga. Nah, kemudian semangat kita untuk mengamalkannya pun demikian. Bukan cuma senang dengar, bisa menikmati ngaji, tapi prakteknya angel, tidak seperti itu yang kita harapkan. Tapi kita semangat untuk menuntut ilmu agama, bahkan seperti yang saya gambarkan di depan tadi, nek wis kadung tresno, kalau sudah terlanjur cinta, berpisah itu sudah membuat kita tersiksa. Semangatlah untuk talabul ilmi, sampai tingkatan seperti itu, tingkatan di mana ketika kita tidak hadir pengajian, tidak hadir dalam momen talabul ilmi, kita merasa rugi. Merasa rugi. Kalau sudah sampai tingkatan itu, Anda adalah hamba yang baik dan soleh. Insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat kita semua yang hadir di sini sebagai orang-orang yang baik, soleh, sehingga digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga bersama dengan para nabi, syuhada, siddiqin dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.